Baik, pengumuman dari saya, yang pertama, pengumuman saya adalah 2019 seluruh kita wajib berjuang, berjihad bersama-sama memenangkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Jangan ada yang golput. Hukum golput ke depan sudah sepakat para ulama-ulama kita mengatakan haram golput 2019. Seluruhnya wajib memilih. Setuju? Siap? Ya. Siapa yang akan kita pilih? Siapanya nanti tunggu keputusan syura para ulama dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah akan diadakan dalam waktu yang tidak lama lagi. Siapa nanti akan dibunyi oleh para ulama, maka itulah sama-sama akan kita pilih. Berarti tunggu. Walaupun Ustaz Yusuf, Ustaz Arifin Ilham sudah terang-terangan di depan puluhan ribu jemaahnya, beliau mengatakan Arifin menanti siapa yang nanti akan ditunjuk, yang akan dipilih oleh Habib Rizik Syihab. Itulah